Ya Allah, istilahnya menunjukkan wajib mengikuti acara yang diturunkan pada Rasulullah SAW pada Rasulullah juga Muhammad SAW. Kemudian pelajaran bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rasulullah SAW. Al-Quran nazal min Allah SWT. Diturunkan dari Allah SWT, bukan ikinan Rasulullah SAW. Menurut Allah juga tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mungkin Al-Quran. Mengapa Allah Taala menakdirkan beliau itu mukti? Nah, umat manusia tidak semua berbakti. Nah, bukan berarti beliau bodoh, tidak. Ini merupakan keputusan dan keutamaan untuk beliau. Tapi ayat ini yang lain. Sisi keutamaannya ialah dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran dari usaha menusukkan ide-ide dia yang mungkin ada pada beliau. Dengan ditakdirkan sebagai nabi yang umum, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka hal ini merupakan bukti bahwa Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada rekayasa pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mampu menuntun ayat-ayat yang indah yang tidak mampu dihafal oleh para yang paling senior sekalipun. Tidak mungkin beliau yang tidak punya kemampuan membaca dan menulis membuat Al-Quran. Nah, benar-benar minoritas. Baik sekali kekuatan-kekuatan dari kalangan orang-orang kafir. Maksudnya Al-Quran itu ialah kuncian aman, ya, kekuatan yang tidak mendasar segalanya. Kita memang tidak ilah dengan Allah. Kemudian bacaan yang benar kafir. Walatanya bukan di awalnya. Larangan meliputi selain ajaran Al-Quran wasunnah. Tidak semata-mata diperintah untuk mengikuti ajaran Al-Quran wasunnah, tetapi dilarang mengikuti ajaran yang lain. Mengapa demikian? Karena kalau manusia diperintah untuk mengikuti ajaran Al-Quran wasunnah, masih ada kemungkinan boleh walaupun ajaran yang lain. Yang penting melaksanakan tugas mengawalkan ajaran Al-Quran wasunnah. Tapi dalam ayat ini dikatakan wala tattabi'u min dunihi awliya, menunjukkan hanya ajaran Al-Quran wasunnah saja yang harus diikuti, yang lainnya tidak boleh. Kita telah memerintahkan kepada seseorang, ya, sudah kamu ikuti petunjuk dia, ya, supaya sampai ke rumah. menunda kerjaan Ramadan itu, maka yang kita perintahkan bisa menyimpulkan. Berarti kalau seandainya ada yang lain yang juga membantu, saya menunjukkan alamat yang disimpulkan. Ini ya, itu ya. Nah, lain kalau kita bilang sama orang itu, kamu hanya mengikuti petunjuknya. Tidak boleh mengikuti yang lain. Jelas, tidak ada kemungkinan dari itu. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian ingat. Ini merupakan pelajaran berikutnya. Bahwa perbandingan orang yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan orang yang mengikuti ajaran yang lain, sedikit banyak yang mengikuti ajaran yang lain dan sedikit yang mengikuti. Allah yang tentang masalah itu. Nah, qalilan ma tadhakkarun. Tapi banyak kalian yang melupakan prinsip ini, sehingga banyak yang mengikuti ajaran-ajaran yang lain yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita diminta untuk memilih yang mengikuti Al-Quran Sunnah dan tidak mengikuti yang lain. Siapa pun yang mengikuti Sunnah sedikit. Qalil. Selanjutnya hadis yang ke-75. An Zaid bin Al-Qam radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Zaid bin Al-Qam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah fa hamidallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, kemudian membaca pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumma qala, kemudian dalam khutbahnya beliau berkata, "Amma ma ala ayyuhan nas inna ma ana bashar." Ketahuilah wahai kalian manusia, sungguh aku hanyalah manusia. Yumkinu ayat siyari Rasul Rabbi Tawjiba. Aku merasa hampir dekat kedatangan malaikat utusan Rabbku untuk mencapai rumah, kemudian aku menangani. Wa ana ta'arifu fikum faqalaik, dan aku meninggalkan untuk kalian faqalaik dua amanah yang berat. Awaluhuma kitabullah fihi huda wan nur, fahudu bi'idnabillah wa tamassaku bih. Fahabra alaika min waraqabati. Yang pertama ialah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah kitabullah itu, berangkatlah badannya. Kemudian beliau menghancurkan untuk memegang Allah memberi kemerdekaan dan kebebasan di dunia. Sumpah Allah kemudian di Allah tentang kebenarannya. Wahab baik dan amanah yang kedua ialah aku baik ini keluarga dan terima kepada mati di atas. Sampai menular pada kita. Seolah-olah tak bisa. bukan manusia. Ya. Nah, ini kalau kita mengaku dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa, maka yang namanya manusia biasa, tak boleh diminta-minta, tak boleh sembah, tak boleh diadu-adu, tak boleh diikat-ikat dengan manusia. Nah, namun beliau ini walaupun manusia biasa, tapi ada kelebihan yang tidak kita miliki, yakni beliau adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini merupakan karunia yang diberikan kepada beliau dari Allah dan Nabi yang tidak punya manusia mendapatkannya. Tetapi beliau punya Nabi dan Rasul itulah yang menyebabkan beliau lain dengan kita. Kalau dari sisi kemanusiaannya, sama sama manusia. Tapi dari sisi kesempatannya, beliau itu tidak sama. Karena beliau Nabi dan Rasul yang sekarang dihormati dan ditaati. Tidak bagaimana kita satu amal selain Nabi. Dalam masalah manggil saja, itu tidak boleh. Seperti manggil temannya sendiri begitu, ya. Kalau kita manggil teman kita, itu, Muhammad, sini. Kalau manggil Rasulullah dengan panggilan semacam itu, Muhammad, sini. Itu bisa membatalkan amal kita. Itu tidak. Ya. Nah, sisi lainnya tadi itu kedudukan dalam hal kenabian dan rasulullah. Dalam masalah mencintai demikian. Beliau harus kita cintai setelah kita mencintai Allah. Ya. Melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk yang termasuk terhadap diri kita. Layak kita mencintai sama teman atau keluarga, jadi biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau dalam mencintai Rasulullah, Rasulullah Alaihi Wasallam ini harus lebih daripada mencintai makhluk yang ada termasuk di dunia. Sisa tiga waktu itu. Muncul kecintaan sahabat yang berdiri tanda untuk Rasulullah SAW sampai harus lebih cintai daripada dirinya sendiri. Ialah ketika terjadi kepadanya. Ya. Di saat banyak musuh yang menyerang, itu pasti lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Lebih baik Rasulullah yang selamat daripada dia yang selamat tapi Rasulullah yang selamat. Sehingga hanya para sahabat yang rela memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari lempar anak panah dan tongkat. Lebih baik dia yang mati daripada Rasulullah yang mati. Itu wajib lebih mencintai dia dari mengalahnya. Masuk dari sini. Lain kalau lain dia Allah. Kamu aja yang mati daripada saya. Saya lebih senang dengan diriku, ya. Beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal dunia, maka kita prinsipnya yang kepada ajaran beliau. Di ajaran beliau kita cintai daripada ajaran yang lainnya termasuk keinginan diri kita merasa. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mendahulukan ajaran Rasulullah daripada pentingnya diri kita. Jadi dia memang besar manusia biasa. Nah, tetapi yang beda dengan kita yang kedua, beliau yang Nabi Rasul yang tidak bisa kita lakukan sama, tapi mau kita lakukan sama. Kemudian dalam bina Allah, pelajaran yang kita ambil cukup itu supaya dia memahami ujian berarti mengenang adanya malam dan malam malam akan bisa bernyawa ya. Dan beliau juga membuat menyampaikan firasat beliau ya. Beliau saat itu punya firasat kalau Allah sebenarnya akan menutup malam malam pun tidak menjawab. Ya, firasat akhirnya telah dekat, ya, sehingga beliau merasa perlu untuk menegaskan wasiat yang khusus untuk umat yang menunjukkan doanya beliau itu, ya, bisa mati. Nah, jadi jangan nanti yang mengatakan bahwa beliau itu masih hidup, mati. Sebenarnya, ya. Nah, memang kalau itu betul-betul mencintai beliau, mentaati beliau dengan sepenuh hati, saya tidak percaya kalau beliau meninggal dunia, ya. Sebagaimana ini terjadi pada khidmat Rasulullah SAW. Orang yang paling membenci Rasulullah setelah semasa jahiliyah, orang yang paling menginginkan kematian Rasulullah setelah semasa jahiliyah, hati ketika hidup dari Allah datang, semuanya tampak selesai. Tadi umat orang yang paling dia cintai adalah Rasulullah. Orang yang paling inginkan tetap hidup ialah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita minta kematian Rasulullah sallallahu dan sampai kepada Umar, Umar pun langsung karena kecintaannya kepada Rasulullah, ketaatannya kepada Rasulullah, dan orang yang paling inginkan tetap hidup, Umar tidak percaya kalau dia meninggal dunia. Bahkan orang yang memberi kabar tentang masalah itu dan siapa lima mengkalahkan, ya, karena yang cinta. Tetapi ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menekankan kepada bahwa Rasulullah itu jalan besar manusia dia. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup tidak pernah hidup. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad, maka panggilah Muhammad Allah. Nah, siapa yang menyembah Allah, panggil Allah maha hidup dan tidak. Penting. Kita tahu tentang resim ini, karena memang sebaiknya tak sehat. Nah, sampai cintanya, sampai marah, sampai tak percaya. Sebab banyak sudah mati yang masih meyakini itu. Ada beliau sudah mulai terang di akhirnya sudah tiba putusan Rasul untuk mencabut nyawa oleh aku menerima. Kemudian pelajaran yang saya ingin ambil tentang istilah takolai. Takolai itu kalau kita tidak untuk nah, ya, buat tekanan yang berat, ya, tak terus berat, tak mulai buat tekanan yang berat. Tapi inilah tak oleh ini dalam syariat populer dalam beberapa Yang pertama kata oleh itu ialah manusia dan jin. Ya. Kata oleh karena manusia dan jin adalah dua makhluk yang menerima kesempatan untuk melakukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima hukum takdir. Ya. Nah. Juga sakolek dalam syariat kita populer dengan dua perkara. Yakni Tawah dan Ahli Baik. Ya. Jadi kita Tawah dan Ahli Baik. Kita buat disebut sakolek karena melaksanakannya dengan sisi otak itu merupakan perkara yang sungguh ya. Tapi berat daripada menghafalkannya ya, menghafalkannya lepas ya, mengamalkannya dengan sisi koma ya. Kenapa baik Rasulullah disebut sakolek juga? Karena untuk menghormati mereka, ya, untuk menjaga mereka, siapa kalau mereka? Mereka yang merupakan keluarga inti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada beliau yang benar dan keimanan seperti hadis ini, ya. Nah, kemudian keluarga ada ini. Apa hak mereka? Hak mereka adalah dihormati, dijaga, dilindungi. Karena itu yang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk keluarga beliau yang beriman dan masih di atas iman. Adapun kalau tidak beriman kepada beliau, maka dia tidak masuk ahli bait yang diwasiatkan oleh Allah SWT. Nah, Abu Jahal, ya, nah, ini bukan termasuk ahli bait dia. Bagaimana dengan istri-istri beliau? Nah, istri-istri beliau termasuk ahli bait. Sehingga tidak boleh dinikahi. Janda-janda, ya. Rasul meninggal, itu terbeliau menjadi janda, ya. Walaupun asalnya janda, tapi kan bukan janda Rasul. Jadi kayak Rasulullah, Rasul meninggal, janda lagi, ya. Nah, itu gak boleh kita masuk. Gak boleh. Nah, baik kalau janda, janda kita. Kalau istri yang lain melamarnya, ya. Nah, tapi kalau istri beliau ini termasuk ahli bait, tak boleh untuk dilamar sebagai atau menikahi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu akan menjadi untuk beliau itu dia Allah. Ya, tapi tentang kalau mereka yang semua ini dia hidup. Karena kesalahan semacam ini sampai ada dalam suatu beliau yang akan diserai karena Rasulullah telah Allah telah sholatnya, tapi istri beliau meminta dan memohon akan tidak diserai. Ya, tak apa kalau memang haknya tidak diperlui, semua tak memohon. Kelak pokoknya yang penting saya tetap menjadi istri. Ya, giliran callingnya tidak dikasihkan juga tidak apa-apa. Ya, nah yang penting status saya adalah istri. Mengapa kau sampai demikian? Karena menjadi istri Rasulullah itu keutamaan. Ya? Nah. Dan merupakan sesuatu yang menggunakan. Yang bisa mendampingi Rasulullah itu di Allah. Di jannah. Ya? Ketika-tika pulang ke Rasulullah. Salah Allah. Alisa betulah. Umar Al-Khattab sangat marah. Jika ada berita yang berjab menimpa Rasulullah mendiamkan istrinya ya selama sebulan tinggal di masjid yang beda beliau mencintai. Antara dia Khattab, putri Umar. Ibu Khattab, Rasulullah. Hanya Umar pun datang ke rumahnya si Khattab dan menyatakan ya, kemarahannya ya, seandainya betul-betul engkau dicerai oleh Rasulullah tidak sejelaskan. Ya, menjadikan sebegitu. Umar juga terhapus kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu banyak yang seni oleh Rasulullah tidak menerima tamu. Ya. Tapi ketika Umar tidak izin, ya Rasulullah bersilat. Makanya Rasulullah tak betul. Kau mencari istrimu termasuk betul itu kasar. Kata Rasulullah. Lain kalau selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri di dunia di akhirat sama-sama di neraka. Sejajar istri di dunia dan di akhirat. Seneti istrinya cuma di sini saja. Nah, di akhirat menjadi istri orang lain. Nah, suaminya kafir. Ya, nah. Saya, bagaimana ini? Ini siapa ya? Fir'aun, ya, Asia, itu Muzahid. Ini termasuk wajib al-Lujan. Istrinya Fir'aun di dunia, sampai di akhirat nanti tidak jadi istrinya Fir'aun. Nah, berarti kemudian pada musim awal kedua pelajaran yang kita ambil dari hadis ini dulunya ya wajib dengan kelarangan meninggalkan marin nabahu ala siapa yang mengikutinya maka dia adalah petunjuk. Karena siapa yang meninggalkannya maka dia tidak sampai. Ini lebih besar. Ini pelaksanaannya benar. Kau percaya benar bukan bahasa sunnah. Masing-masing orang mengaku serba dan takut dengan Allah sunnah. Tapi kok setia, ya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan belum pasti ada yang betul-betul berkaitan dengan Al-Qur'an Sunnah, ada yang cuma selokan. Selokan saja. Cara yang selokan saja itu. Nah, yang mengatakan kita ini dasarnya ialah Al-Quran dan Hadis. Oh, ternyata sholatnya aja. contohnya anti fitnah yang saya ini bangun ada sendiri. Nah, hukum. Tapi demo nomor satu lopornya dia. Ya. Nah, menghujat pemerintah di depan umum dia bukan prinsip harus nama jemaah nomor satu orang yang kartu itu pokok-pokoknya. Apalagi perilakunya, kepribadiannya, bukan bernyengelainya. Nah, ternyata yang mereka mungkin berapa sih dia yang ketol kebetulan. Urusan olah-olah ya. Jadi seolah-olah ketika aku dengan Al-Quran Barsulia itu cuma urusan apa ini? Sholat saja. Ya, nah. Kalau kita usah buat, untuk berkata-kata Al-Quran Barsulia ini dia kita bisa sampilannya, tapi harus melalui banyak tahap. Yang pertama, ya harus mempelajari Al-Quran Barsulia. Yang kedua, usaha untuk mengembalikannya. Dan yang ketiga, memahami Al-Quran Barsulia itu dengan pemahaman dari salaf. Ya, yakni para sahabat. Tabi'in dan tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan istiqomah. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan kelompok, organisasi ataupun kepentingan kita. Jadi murni dalam menyampaikan kandungan-kandungan Al-Quran Sunnah itu murni. Tidak ada bahwa partainya atau dipakai untuk kampanye organisasinya apa. Kalau sudah demikian, maka tadi termasuk orang yang hanya sopan saja, termasuk berkenan Allah atau Sunnah, tapi nusa kenyataan. Jangan sampai juga terjadi Allah Ta'ala termasuk dalam deretan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yahtammuna bil masail al-fiqhiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memperhatikan masalah-masalah fikih, masalah-masalah ibadah, tidak semata-mata pembenahan akidah saja. Namun mereka juga memperhatikan masalah ibadah, masalah-masalah fikhiyah, yang dengan itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka juga memperhatikan masalah ibadah, tidak semata-mata masalah akidah. Sehingga jangan sampai ada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum anggapan kalau masalah akidah diambil dari kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin, mereka yang kokoh akidahnya. Ya, kalau ibadah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu melihat